abad modern. Bekerja cepat dan ringan, dibantu alat modern. Santailah kaki dan tangan, menggali dengan produser, menghitung dengan komputer. Tenaga manusia diganti robot dan mesin. Swastaan, tawakkallah pada Tuhan.